Pas wingi koe blenjani janji rata tangisi cuman nek tak kondeli tak neati orang ngerteni dasare koe randue ati aku neng kene mbok sepeleke rata nggateke aku sing meduleke koe kuwi jen manungso ora toto. Cerita wingi tak tulis kita tilaku mergo kahanane sing marai ngelu angin wengi sing grekesin jero awang iki sing marai netes lo ono pipi saya mrene saya suwe aku boluweke pendang dino anane mung rame wae aku nrimo aku lilo tresno kumbo cano Gusti tulung aku ikhlas ora popo aku sing gemati aku sing tresnani jare meh ngancani malah ngelio ati pas wingi koe menjani janji rata tangisi cuman nek tak kondeli tak neati orang ngerteni dasari koe randue api aku neng kene mbok sepeleke rata nggateke aku sing meduleke koe kuwi jen manungso ora toto. Rene, saya suwe aku boluweke pendang dino anane mung rame wae aku nrimo aku lilo tresno kumbo cano Gusti tulung aku ikhlas ora popo aku sing kemati aku sing resnani jare meh ngancani malah ngelio ati pas wingi koe blenjani janji rata tangisi cuman neh tak kondeli tak neati orang ngerteni dasare koe randue ati aku neng kene mbok sepeleke rata nggateke aku sing meduleke koe kuwi jen manungso ora toto pas wingi koe mlenjani janji rata tangisi cuman neh tak kondeli tak neati orang ngerteni dasare kowe randue ati aku neng kene mbok sepeleke rata nggateke aku sing meduleke kowe kuwi jan manungso ora toto kowe kuwi jan manungso ora toto. iki mong marai crito loro.